والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بالتقوى الله في السر والعلانية وبقلة الطعام، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Terima kasih diucapkan kepada Rasah Al-Ikhwan, seterusnya kepada ahli jawatan kuasa pentadbiran Madrasah Al-Ikhwan, serta hadirin hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Seperti mana yang telah dimaklumkan oleh Tuan Pengerusi tadi, ini adalah kali pertama saya sampai di sini, dan sebagai permulaan kita, pertemuan kita yang pertama, saya ta'aruf diri saya sendiri. Nama saya dah tertera di papan kenyataan, dah tahu dah. Umur lebih kurang 30-an. Asal orang Perak. Hulu Perak. Malam ni nak balik ke sana dah ni. Habis tazkirah, habis ceramah ni nak balik ke sana. Hulu Perak di Gerik sana. Dekat-dekat dengan Kelantan. Isteri baru seorang. Anak pun seorang. Alhamdulillah, kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sedikit sebanyak berkaitan dengan diri saya. Seperti mana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam suratul Baqarah ayat 183. Ayat ini mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat sekalian acapkan, dibacakan oleh para alim ulama bila mana datang sahaja bulan Ramadan. Tetapi kita kena ingat, bila sebut sahaja ayat Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kita kata ayat tu je ulangnya. Tak ada ayat lain ke? Kita kena ingat di dalam Al-Quran, contoh berkaitan dengan ibadat sembahyang, di dalam suratul Baqarah Allah Ta'ala sebut pasal sembahyang. Di dalam surah Ali Imran Allah Ta'ala sebut lagi pasal sembahyang. Begitulah dalam surah-surah yang lain, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ulang perkataan yang sama, perintah yang sama. Untuk apa? Untuk peringatan kepada manusia. Begitu juga di dalam ayat 183 suratul Baqarah ini, datang perintah daripada Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita lihat pada terjemahan dia, belum penafsiran dia lagi. Allah Ta'ala menggunakan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang ni siapa? Kita. Saya orang, ibu-ibu pun orang, bapak-bapak pun orang. Pertama sekali, kita kena hilangkan dahulu kefahaman setengah manusia selama ini. Ustaz-ustaz, para alim ulama' datang bukan nak bagi tazkirah, tapi nak kata korang. Ini masalah kita juga. Ustaz datang bulan Ramadan, tak kiralah luar bulan Ramadan ke, bagi kuliah ke, bagi ceramah ke, bagi tazkirah ke, bukan nak bagi peringatan pada manusia, tapi nak kata korang. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak dan mereka yang tidak faham dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala ini, baca Al-Quran bermula daripada Bismillahirrahmanirrahim sehinggalah ayat yang ke 6236 ayat, minal jinnati wan nas. Semua ayat tersebut Allah Ta'ala nak kata pada manusia. Apa dalil dia? Di antara contoh, ya ayyuhallazi na'amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang tu? Kita. Di antara lain, ya ayyuhannas, wahai manusia. Siapa manusia? Kita juga. Walaupun dalam Al-Quran, kebanyakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala letak nama surah, surah nama binatang. Surah apa? Suratul Baqarah, surah sapi betina. Besar sikit daripada sapi betina ataupun lembu betina, Allah Subhanahu Wa Ta'ala letakkan nama surah Al-Fil, surah gajah. Binatang paling besar, Allah Ta'ala ulang balik kepada binatang yang paling kecil. Surah apa? Suratul Namli, surah semut. Besar sikit pada semut, surah apa? Suratul Nahli, surah lebah. Besar sikit pada lebah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan surah apa? Suratul Ankabut, surah laba-laba. Walaupun nama surah itu nama surah binatang, tapi nak cerita perihal berkaitan dengan manusia. Memang nak kata pada manusia. Kita kena hilangkan dahulu kefahaman kita. Ada setengah pihak yang mengatakan ustaz ni bukan nak mengajar, tapi nak kata korang. Kalau dia dengar ayat berkaitan dengan kewajipan berpuasa ini, Allah Ta'ala perintahkan pada siapa? Nak kata pada siapa? Nak kata juga pada manusia yang nama orang. Kita kena faham demikian. Sebab tu tak kira lah, bukan saya saja, kalau ustaz-ustaz lain datang pun, jangan kita punya pemikiran, kefahaman kita, ni ustaz ni datang nak kata korang lah ni. Ada manusia demikian. Hak yang tak faham agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak faham Al-Quran yang dia baca setiap hari. Allah Ta'ala nyatakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bila sebut sahaja orang yang beriman ini, yang pertamanya mereka ini mestilah yakin sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam masa yang sama, mereka juga mesti yakin adanya hari pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab ada sebahagian mereka ini yakin pada Allah, tapi tak yakin adanya hari pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada juga sebahagian manusia, mereka ini hanya luaran sahaja, yakin ada Allah dan ada hari pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di antara manusia begini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala rakamkan di dalam suratul Baqarah ayat yang ke-8. Orang munafik. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Allah Ta'ala nyatakan, sebahagian daripada manusia yang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka ini mengatakan beriman pada Allah, mereka yakin pada Allah, mereka juga yakin adanya hari pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala terangkan kepada kita, bagi manusia hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang sebutkan luaran semata-mata, wa ma hum bimu'minin, mereka ni tak beriman sebenarnya. Kalau kita tanya orang bukan Islam pun, bukan sahaja zaman kita, bahkan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun, bila mana ditanya kepada mereka, siapakah yang menjadikan langit dan bumi, la yaqulannallah, pasti mereka akan menjawab Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang ciptakan langit dan bumi. Orang bukan Islam pun tahu yang ciptakan langit dan bumi ini adalah Allah Ta'ala. Tapi mereka tak yakin adanya hari pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu bila sebut beriman, kita kena yakin dengan Allah. Dalam masa yang sama, kena yakin juga hari pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyatakan di dalam suratul Zalzalah ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang ni kita kena yakin adanya hari perhitungan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita, siapa sahaja, tak kiralah lelaki ke perempuan ke, yang melakukan amalan kebajikan. Yang dimaksudkan amalan kebajikan di sini ialah pada pandangan nak dikira sebagai kebaikan, tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ianya dikira sebagai kebaikan. Bila mana dia kembali bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepadanya. Begitulah sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa sahaja daripada kalangan hamba Allah, sama ada lelaki ataupun perempuan, yang melakukan kejahatan. Yang dimaksudkan kejahatan di sini, kejahatan yang teramat kecil sekali. yang pada pandangan manusia tidak dikira sebagai kejahatan, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ianya dikira sebagai kejahatan. Bila mana dia kembali bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan diperlihatkan segala amalan yang dia buat. Kebaikan yang akan diperlihatkan oleh Allah termasuk juga kejahatan yang dilakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara contoh benda yang manusia tidak kira sebagai kebaikan tapi Allah Taala kira sebagai kebaikan. Contoh dia macam niat. Ada manusia yang datang rumah Allah Subhanahu Wa Taala memang betul-betul dia tak faham agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia datang program tazkirah, datang ceramah, datang kuliah sebagainya, memang dia datang ikhlas lillahi taala untuk aku faham agama yang aku anuti, yakni agama Allah Subhanahu Wa Taala, agama Islam. Mereka ini manusia lain tak tahu berkaitan dengan niat kita, tapi Allah Subhanahu Wa Taala akan perlihatkan manusia ini niat dia ikhlas lillahi taala, kebaikan yang dia buat Allah Taala akan perlihatkan. Begitu juga ada manusia dia niat dia lain. Kenapa datang rumah Allah Subhanahu Wa Taala? Nak tahu ustaz ni nak kata kepada siapa pula ni? Datang ke rumah Allah Taala dengar kuliah, dengar tazkirah, nak buat laporan, ada juga niat bukan. Bila niat demikian, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, segala-gala amalan yang kita buat akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min zalik. Di dalam surah Al-Ma'un sendiri, bab sembahyang Allah Taala tunjukkan kepada kita. Fawailul lil musallin. Celakalah, binasalah, neraka wailah bagi orang yang sembahyang. Tapi sembahyangnya bagaimana, kita kena lihat pula. Kadang tu bila sebut celakalah orang yang semayang, orang yang tak semayang dia rasa lega. Aku tak semayang pun boleh tentu masuk neraka, dia kata. Orang yang dah semayang pun masuk neraka, masalah juga. Jadi kita kena lihat ayat yang seterusnya. Allah SWT jelaskan apa dia? Fawailul lil musallin allazinahum an salatihim sahun. Yang pertamanya, mereka ini dicampakkan ke dalam neraka Allah SWT walaupun dah semayang, tapi mereka semayang dalam keadaan lalai. Ulama tafsirkan ayat ini, yang dikatakan lalai dalam sembahyang, sembahyang tersebut tidak boleh memberi kesan di dalam kehidupan seharian dia. Sembahyang dah rajin dah, sembahyang wajib 5 waktu sehari semalam dia laksanakan, tambah dengan salat sunat, qiyamul lail dan sebagainya, tapi lawan Islam, tak guna juga. Kena jaga. Sembahyang dah rajin dah. Yang tu yang dikatakan mereka ini sembahyang tapi lalai. Sembahyang mereka tidak memberi kesan di dalam kehidupan seharian mereka. Sebab apa? Sembahyang ini amalan yang pertama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk setiap hambanya kelak. Kita dah maklum dah. Di antara lain asbab mereka ini dicampakkan di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, sembahyang juga, tapi Allah Taala kata celaka mereka ini sebab apa? Allazinahum yura'un. Mereka sembahyang tapi kerana riak. Bukan kerana Allah Ta'ala. Buat tak kira lah menuntut ilmu ke, datang kuliah ke, datang tazkirah ke, datang salat terawih ke, berpuasa, apa sahaja amalan yang kita buat, kalau bukan kerana Allah Ta'ala, akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka tadi dah sembahyang dah, tapi sebab nak menunjuk pada manusia lain, Allah Ta'ala tak terima amalan mereka. Lihat ya. Daripada segi dalaman, manusia lain tak tahu apa tujuan kita datang sembahyang. Ada juga orang datang tazkirah, datang ceramah, datang kuliah maghrib ke. Kenapa datang? Lama tak nampak tu haji. Bukan apa, kat rumah tu ada juga ceramah, tapi ceramah daripada isteri saya. Abang ni tak faham-faham ke? Tengok sahabat lain tu semua pergi surau, abang seorang tak pergi surau. Sebab takut kena ceramah dengan isteri, datang ke surau. Bukan kerana Allah. Ada juga manusia begini. Lama tak nampak tu haji, hari ni baru nampak solat jemaah. Biasalah, malu kanak. Setiap hari orang tanya, ayah mana? Ayah ada kat rumah tu. Sebab malu kanak, orang duduk tiap-tiap hari tanya pada anak mana ayah. Ayah pun datang solat berjemaah. Bukan kerana Allah, sebab malu pada anak. Amalan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kena jaga. Sebab tu penafsiran dia panjang lagi lah. Apa yang kita nak fokuskan, setiap amalan yang kita dah betulkan niat kita, ikhlas lillahi ta'ala. Ini ialah orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa sahaja yang mereka buat, mereka yakin adanya hari perhitungan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, kutiba alaikumusiyam. Diberi tajuk kepada saya, perkara yang membatalkan syahadah ataupun membatalkan iman. Kalau tak puasa, dan kita beriktikad puasa itu tidak wajib ke atas diri kita, batal iman kita. Habis dah lah Tuan Haji. Cerita pasal tu habis. Tidak. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan ke atas kamu. Siapa umat Nabi SAW berpuasa yang wajib bagi kita? Ialah satu bulan di dalam bulan Ramadan. Yakni untuk umat Nabi SAW, satu bulan di dalam bulan Ramadan, sama ada 29 hari ataupun 30 hari. Tidak boleh kurang daripada 29 hari dan tidak boleh lebih daripada 30 hari. 28 hari tak jadi. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk jadi 31 hari tak jadi juga, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau buat juga demikian, itu adalah perkara yang kamu ada-adakan, yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kata sampai 29 hari, hari ke-30 orang maklumkan, diumumkan esok raya. Rayalah, jangan puasa. Kalau puasa juga itu tak faham namanya. Kalau dah sebut raya, jangan puasa. Hari raya pertama tidak dibenarkan untuk berpuasa. Jangan alim sangat. Ni tak cukup 30 hari ni. Ini tradisi orang Melayu dah ni. Tak cukup 30 hari, tak boleh raya. Masalah juga. Tak cukup 30 hari, tak boleh raya. Kalau kita lihat, sejak disyariatkan oleh Allah SWT, puasa Ramadan ke atas Nabi SAW pada tahun kedua hijrah, sampai Nabi wafat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sempat berpuasa sebanyak 9 kali. 9 tahun Nabi sempat berpuasa. Selama 9 kali Nabi berpuasa Ramadan itu, hanya sekali sahaja cukup 30 hari penuh. Hak lain 29 saja. Kita berbalah, kena cukup 30, tak cukup tak boleh raya. Masalah orang Melayu ni. Saya pun orang Melayu juga. Jangan kata. Okey. Itu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Seperti mana yang telah diwajibkan oleh Allah Taala ke atas umat-umat terdahulu. Bukan kita sahaja diwajibkan oleh Allah Taala untuk berpuasa, bukan sahaja untuk umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sahaja diwajibkan berpuasa, bahkan umat terdahulu sebelum daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga, nabi-nabi terdahulu telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan kewajipan berpuasa. Cuma berbeza daripada segi syariat. Umat terdahulu, mereka berpuasa setiap bulan 3 hari. Setahun 36 hari. Jadi Nabi Muhammad SAW galakkan kita untuk meraihkan syariat umat terdahulu, tambah lagi 6 hari di dalam bulan Syawal. Kita ambil kiraan penuh 30 hari bulan Ramadan, tambah lagi 6 hari di dalam bulan Syawal, jadi 36. Sama juga macam umat terdahulu. Dan Allah Ta'ala nyatakan di akhir ayat, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi hamba Allah Ta'ala yang bertakwa. Kita lihat kalimah yang Allah Ta'ala letakkan di akhir ayat ini, la'alla. Di sini saya minta maaf lah kalau tok-tok guru, kalau saya terjemahan ataupun penafsiran saya lari daripada yang dikehendaki, saya minta maaf banyak. Minta tegurlah. Para hafiz pun ramai di sini. Tok-tok guru, alim ulama. La'allakum, Allah Ta'ala menggunakan kalimah la'alla. Kalau kita yang belajar bahasa Arab, la'alla ini bermaksud mudah-mudahan. Kalau kamu sekadar berpuasa sahaja, belum tentu kamu menjadi hamba Allah Ta'ala yang bertakwa. Sebab apa? Allah Ta'ala menggunakan kalimah la'alla nak bagi tahu kepada kita, bila kamu dah berpuasa, mudah-mudahan satu bahagian daripada perintah Allah Ta'ala telah kamu laksanakan, boleh mencapai tahap takwa tersebut. Kamu kena ingat, di sana banyak lagi kewajipan-kewajipan yang perlu kamu laksanakan untuk mencapai tahap takwa yang sebenar-benarnya. Faham ya? Puasa baru satu bahagian daripada perintah Allah Ta'ala. Kalau kita tak puasa dan beriktikad banyak wajib ke atas kita, gugur iman kita. Ada dua saja. Bila Allah Ta'ala perintahkan wajib puasa kepada orang yang beriman. Kalau kita tak berpuasa, jadi orang sebaliknya. Yakni kufur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang membatalkan syahadah kita. Kita dah mengaku dah tiada yang disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut saja Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebagai seorang hamba, hamba ini bagaimana keadaan dia? Ikut segala apa kata Tuhan. Pribadi hamba yang sebenar-benar hamba ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala rakamkan di dalam Al-Quran, di dalam suratul Isra ayat yang pertama. Allah Taala gunakan pada diri Nabi hamba. Subhanallazi asra bi 'abdihi. Hamba. Apa yang Nabi buat? Nabi ikut segala perintah Allah, walaupun Nabi kadang tu rasa beratnya nak buat perintah, tapi Nabi laksanakan juga. Sebab apa? Dianya adalah sebagai seorang hamba. Kita juga demikian. Kalau kita sebut sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah Taala, kita kena laksanakan. Apa sahaja yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena tinggalkan. Jangan bagi alasan, jangan nafikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nafikan, itulah yang menyebabkan gugurnya iman kita. Yakni keyakinan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang saya nak bawa sama-sama kita muhasabah pada malam ini di dalam surah yang sama. Sebahagian manusia, mereka ini boleh melaksanakan kewajipan berpuasa 183. Ayat 183, kalau buka Al-Quran tu, adik kita yang hafiz ni tahulah. Kalau buka Al-Quran, dia buka begini. Ayat 183 duduk muka surat belah kiri. Ayat 178 duduk muka surat belah kanan. Ada satu kewajipan daripada Allah Ta'ala, tapi ramai manusia tak yakin. Bagaimana keadaan iman dia pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Apa kewajipan yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala pada ayat 178 tersebut? Ya ayyuhallazina amanu. Sama kaedah dia. Ya ayyuhallazina amanu, ayat 183 dan ayat 178. Kutiba alaikum, sama juga. Kutiba alaikum, sama. Ayat 183, wajib ke atas kamu untuk melaksanakan puasa. Ayat 178, alaikumul qisas fil qatla. Diwajibkan ke atas kamu untuk melaksanakan hukum qisas. Yakni mengikut ketetapan Allah SWT, bila mana berlaku perbunuhan, mestilah dibalas bunuh. Ini hukum Allah Ta'ala. Tapi ramai manusia boleh beriman pada puasa, tapi kenapa tak beriman pada hukum Allah Ta'ala? Itu menjadi persoalan. Sebab Islam ini kita tidak boleh ambil sebahagian, tinggalkan sebahagian yang lain. Islam ini dia syumul secara keseluruhan. Ibadat Allah Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran. Muamalat Allah Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran. Bab munakahat Allah Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran. Bab jenayat, hukum hakam, perundangan, segala-galanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran. Kalau kamu tak yakin dengan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bagi alasan ataupun menafikan ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah sebutkan tujuan kita, akhir kita bila mana kembali bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat 13 dan ayat 14. Wa may yuti'illaha wa rasulah yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah Ta'ala nyatakan sebelum tu, tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulah yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar ila akhir ayat. Ini adalah peraturan Allah, ini adalah perintah Allah, ini larangan Allah, ini yang dibenarkan oleh Allah, segala-galanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran. Siapa yang taat, siapa yang ikut kata Allah tanpa ada penafian, tanpa ada alasan, mereka akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kekal abadi. Sebaliknya di dalam ayat 14, dua tempat saja, akhir kita dua tempat saja. Orang beriman, yakin sepenuhnya pada Allah Ta'ala, masuk syurga. Ayat 14 Allah Ta'ala nyatakan, wa man ya'sillaha wa rasulah wa yata'adda hududah ila akhir ayat. Siapa sahaja yang derhaka ataupun bagi alasan menafikan perintah Allah Ta'ala walaupun satu bahagian, kenapa tak buat hukum Allah Ta'ala? Masalah kita masyarakat majmuk contohnya. Bagi alasan demikian pun, maksudnya kita derhaka pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menyebabkan gugurnya iman, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mereka ini melampaui batas, dahlah tak yakin dengan hukum Allah, kemudian persendakan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yudkhilhu naran khalidan fiha, masuk neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dua tempat saja. Tak ada pula duduk tengah-tengah. Walaupun di dalam surah Al-A'raf ayat 44 sampai ayat 50 cerita ada tiga golongan. Satu ahli syurga Allah, satu yang duduk atas pagar, satu yang masuk neraka Allah. Yang duduk atas pagar ni pun akhirnya masuk neraka Allah Subhanahu wa taala juga. Boleh rujuk di dalam surah Al-A'raf. Atas pagar ni bagaimana keadaan mereka? Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wa nadaw ashabal jannati assalamun 'alaikum. Orang yang duduk atas pagar. Orang sebut pasal Islam pun biarlah orang lain buat. Aku boleh makan, boleh tidur, boleh ibadat sudahlah. Bab perjuangkan hukum Allah Taala bagi pada orang lain contohnya. Tak ambil tahu berkaitan dengan urusan umat Islam. Begitu juga bila sebut berkaitan dengan kemungkaran, kemaksiatan yang berlaku depan mata, biarlah aku selamat dah. Aku tak kena, anak bini aku tak kena terlibat dengan maksiat tersebut, dah selamat dah. Yakni dia duduk tengah-tengah. Maksiat pun tak ambil kira, kebaikan pun tak ambil kira. Ataupun ambil satu saja, kebaikan saja dia buat, maksiat dia tidak cegah. Sama juga. Ataupun maksiat saja cegah, kebaikan tak suruh, masalah juga. Jadi orang begini, keadaan dia duduk atas pagar. Apa dia sebut pada ahli syurga Allah? Assalamualaikum. Bagi salam juga. Mereka ini ada keinginan untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Allah Taala katakan kepada mereka, kamu tidak boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wa idza surifat absaruhum tilqaa ashabin nar. Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Bila mana Allah Taala palingkan muka mereka, lihat pula pada ahli neraka Allah Taala, mereka mengatakan pada Allah Taala, ya Allah ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami ini sebagai orang yang melakukan kezaliman. Yakni perintah Allah Taala tak nak ikut, maka akhirnya masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Yakni keyakinan kita mesti yakin sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh berbelah bagi. Kena faham ya. Sebab tu hujung hayat kita bila mana kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dua saja, syurga ataupun neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita sendiri yang buat pilihan. Sebab itu di dalam suratul insan, mungkin pagi Jumaat di sini pun ada baca ayat yang ketiga, Allah Taala dah bagi tahu dah pada kita, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafuran. Sesungguhnya kami dah bagi panduan kepada kamu wahai manusia. Kamu boleh buat pilihan sendiri. Semasa hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, sama ada nak jadi hamba yang bersyukur, yakni yakin sepenuhnya kepada Allah Taala, wa imma kafura, ataupun hamba yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman bila sebut sahaja perintah Allah, laksanakan secara keseluruhan. Walaupun pada diri dia rasa berat nak buat benda ni, tapi bila sebut sahaja ini perintah Allah Ta'ala, dia kena yakin ada kebaikan. Terkadang kita ni, ramai manusia datang sahaja bulan Ramadan, mereka melaksanakan puasa, mereka fikirkan berkaitan dengan hikmah. Sebab tu ramai manusia boleh berpuasa, sebab apa? Mereka fikirkan hikmah. Kita kena faham, hikmah dan perintah berbeza. Kita kena utamakan perintah. Bila utamakan perintah, barulah perintah Allah Ta'ala yang lain juga kita akan laksanakan. Tak kiralah puasa ke, semayang ke, zakat ke, tunaikan haji ke, baitullah ke. Dan juga perintah yang lain kita akan laksanakan. Sebab apa? Kita kena fikirkan dahulu, ini adalah perintah Allah. Sebab kebanyakan manusia fikirkan hikmah kemudian. Dia letakkan hikmah di depan. Bila fikirkan hikmah, habis bulan Ramadan, habislah. Semayang Jumaat pun tinggal habis. Majlis ilmu pun tak ramai orang dah. Sebab apa? Padahal majlis ilmu itu adalah perkara yang wajib. Barulah kita faham ini dikehendaki oleh Allah, ini dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Kita kena faham demikian. Sebab itu bila sebut sahaja perintah Allah Taala, kita kena laksanakan. Jangan sekali kita bagi alasan benda ni tak boleh buatlah, macam-macam kita bagi alasan. Contohnya macam kalau kita nak buat hukum Allah Ta'ala, bagi alasan apa dia? Masyarakat majmuk, berbilang kaum, berbilang agama dan sebagainya. Kalau kita lihat sirah Nabi SAW, dapat kuasa, jadi kuasa pemerintahan di Madinah. Di Madinah, Nabi dapat kuasa pemerintahan, Nabi laksanakan Islam secara keseluruhan. Daripada segi ibadatnya, muamalatnya, begitu juga dengan perkara yang lain, termasuklah undang-undang, Nabi laksanakan berdasarkan kepada Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu Wa Taala secara keseluruhan. Untuk maklumat kita bersama, Semasa Nabi berhijrah, Nabi nak buat negara Islam, nak laksanakan Islam secara keseluruhan ini, di Madinah ketika Nabi sampai, ada 100 lebih agama. Agama saja. Kita tak ramai, tak banyak agama kita. Di Madinah tu ada 100 lebih agama. Bangsa pula banyak mana? Ada 300 lebih. Lagi ramai. Bangsa saja. Apa alasan kita tak boleh nak buat Islam secara keseluruhan? Sebab apa? Kita berkaitan dengan iktikad kita, keyakinan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala ini, satu bahagian saja kita tidak terima berkaitan dengan Islam. Ibadat kita terima, aku laksanakan secara keseluruhan. Bab muamalat, ambil sikit-sikit, sebahagian Islam, sebahagian tidak Islam. Bab munakahat, ambil Islam secara keseluruhan. Alhamdulillah. Yang nampak undang-undang Islam dekat tempat kita ni ialah undang-undang keluarga. Ini memang hebatlah. Ambil undang-undang Islam lah. Tapi bagaimana dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan kecuriannya, berkaitan dengan perzinaannya, bagaimana perlaksanaan dia? Sebab itu bahas berkaitan dengan iman kita ini yang dikatakan sebagai batalnya syahadah kita, batalnya iman Subhanahu Wa Taala, Allah Taala nyatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 22. Apa Allah Subhanahu Wa Taala peringatkan kepada kita? Fala taj'alu lillahi andada. Di dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan di dalam ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Di dalam surah Al-Isra ayat 24, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana ila akhir ayat. Begitu juga di dalam surah Luqman. Apa pesanan Luqman pada anak dia? Kita juga, pesanan kita pada anak yang kita sayang, pada isteri yang kita sayang, kepada masyarakat yang kita sayang. Apa kita kena pesan pada mereka? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anak yang aku sayang. Wahai isteri yang aku sayang. Wahai suami yang aku sayang. Wahai masyarakat yang aku sayang. Jangan sekali-kali kamu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kefahaman kita selama ini syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala hanya tertentu pada ibadat semata-mata. Kita kata ibadat orang Islam ni dah ikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita salat 5 waktu sehari semalam. Ibadat orang bukan Islam tidak diterima oleh Allah Taala. Sebab apa? Mereka berlaku syirik pada Allah Taala. Mereka sembah pokok, sembah batu dan sebagainya. Bagaimana pula keyakinan kita, penghayatan kita, perlaksanaan kita terhadap hukum hakam Allah Ta'ala, muamalah Allah Ta'ala dalam bab ekonomi. Siapa yang iktikad dia yakin dan dia yakin ekonomi yang ada sekarang samanya dengan ekonomi Islam, itu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menyebabkan batalnya imannya, gugur syahadahnya. Begitu juga dengan hukum Allah Ta'ala. Siapa yang yakin dalam diri dia kata hukum Allah Ta'ala sama je dengan hukum yang ada sekarang ni, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan tunggu bab ibadat sahaja. Bab hukum hakam pun. Sebab apa? Hukum Allah Ta'ala datang daripada Tuhan punya alam ini. Tuhan punya diri kita ni. Hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila sebut hamba Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang buat hukum tersebut, itulah hukum yang terbaik. Kalau kita samakan, contoh saya ambil dalam bab perzinaan. Hukum Allah Taala di dalam surah An-Nur ayat yang kedua, Allah Taala nyatakan az-zaniatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhumā mi'ata jaldah ila akhir ayat. Penzina perempuan dan juga penzina lelaki dah sabit kesalahan, cukup bukti, segala-galanya dah cukup dah. Mesti dah dilaksanakan hukuman ke atas mereka mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala bagi yang belum berkahwin sebanyak 100 kali sebatan. Kita ubah. 100 kali sebatan kita buang, kita tak nak guna. Kita gantikan dengan RM3,000 2 tahun penjara. Siapa yang yakin hukum tersebut sama dengan hukum sebatan tadi, itulah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan gugurnya batal syahadah kita. Kena jaga. Kena jaga demikian. Begitu juga dengan ekonomi tadi. Kalau kita yakin ekonomi yang ada sekarang yang dicipta oleh barat, kita kata ekonomi yang barat buat ni sama je dengan ekonomi Islam. bahkan berbeza yang dibenarkan oleh Allah Taala. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Taala menghalalkan perniagaan, tidak salah, tapi Allah Taala mengharamkan riba. Barat punya ekonomi bagaimana? Riba tak ada masalah, boleh buat. Siapa yang yakin ekonomi yang ada sekarang sama sahaja dengan ekonomi Islam, itu juga syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang boleh menyebabkan amalan kita, segala perbuatan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak bawa ibu-ibu, bapa-bapa, hadirin hadirat sekalian pada ayat, mungkin ustaz pun selalu baca di dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Bagaimana keadaan orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala? Apa Allah Subhanahu Wa Taala sebut orang yang beriman ini? Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu sebut kamu sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kamu sebut kamu sebagai seorang Islam, hendaklah kamu ikut ajaran Islam itu secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan sekali-kali kamu ikut jejak langkah syaitan. Ataupun terjemahan sekarang kita boleh terjemahkan, jangan sekali-kali kamu ikut ataupun benda yang telah diaturkan oleh tentera syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya mereka itu adalah musuh kamu yang amat nyata. Terjemahan dia demikian. Tapi yang kita nak lihat ialah pada asbabun nuzul dia. Ada di dalam Al-Quran ini, ada ayat-ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, ada sebab dia. Kita lihat kenapa Allah Taala turunkan ayat 208 ini. Bila mana 7 orang Yahudi yang telah memeluk agama Islam, sebahagian riwayat menyatakan diketuai oleh Abdullah bin Salam, datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kamu sudah maklum kami ini bekas pendeta Yahudi. Pendeta ini maksudnya kalau kita orang Islam macam Tok Imam lah. 7 orang Tok Imam Yahudi masuk Islam. Mereka ni jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami sekarang sudah Islam. Kami datang ni nak minta satu kebenaran saja, bukan nak lawan Islam, bukan nak menafikan ayat Allah Taala. Kami dah yakin secara keseluruhan, tapi satu kebenaran saja kami nak minta." "Apa dia yang kamu nak minta daripada aku?" Mereka jelaskan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami ni bekas pendeta Yahudi, kami faham kitab Taurat." Kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa alaihi salam. "Boleh ke tidak kami ni bekas pendeta Yahudi, kamu dah maklum dah, kami sebelum masuk Islam, hari kebesaran kami ialah hari Sabtu. Kemudian kitab yang kami baca ialah kitab Taurat. Jadi kami nak minta kebenaran, kami nak muliakan hari Sabtu dan pada kami nak menatap kitab Taurat. Nak baca saja, bukan nak beramal dah." Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat ini. Bila kamu sebut dah kamu sebagai seorang Islam, walaupun kitab Taurat diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Musa AS, kitab Taurat juga daripada Allah SWT. Bukan ciptaan Nabi Musa AS. Tapi bila telah kamu terima Islam secara keseluruhan, nak baca pun Allah Ta'ala tak bagi. Apatah lagi kalau kita tolak terus. Tak yakin, lagi teruk. Yang 7 orang tadi jumpa dengan Nabi, bukan kami nak lawan Islam ni, tidak. Bukan kami nak nafikan walaupun satu ayat daripada Al-Quran ni. Cuma nak baca balik je. Dan kami nak beriktikaf, yakni kami nak memuliakan hari Sabtu. Itu sahaja permintaan mereka. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat 208 ini, kalau kamu buat juga, kamu menjadi tentera syaitan. Yang menyebabkan terbatalnya syahadah kamu. Itu larangan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita muhasabah bagaimana kita dengan Islam yang kita anuti sekarang ini. Adakah bab ibadat sahaja kita beriman ataupun secara keseluruhan kita beriman? Sebab telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad Qutb, yakni abang kepada Syekh Qutb, dinyatakan kebanyakan umat akhir zaman ini mereka hanya yakin berkaitan dengan Islam itu hanya tertentu pada ibadah sahaja. Yang lain mereka kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh lihat dalam masyarakat bagaimana. Sebut sahaja nak buat hukum Allah Taala tentang habis-habisan. Padahal itu juga perintah daripada Allah tentang batal syahadah kita. Sebab apa? Tak yakin dengan perintah Allah Taala. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, orang yang tak laksanakan hukum Allah Taala ni, Allah Taala ulang 3 kali. Di dalam surah Al-Maidah ayat 44 ada, Ayat 45 pun ada, ayat 47 pun ada. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Sekarang kalau kita terjemahkan, marah pula orang. Siapa yang tidak melaksanakan hukum Allah Ta'ala, yang dah ada kuasa tapi tak buat hukum Allah Ta'ala, yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala, fa'ula'ika humul kafirun. Boleh terjemah kot tak? Ha, mereka itu ialah orang kafir. Kafir pula ustaz ni bagi korang. Kalau terjemah, kita baca Quran sendiri pun terjemahan dia demikian. Yang kedua Allah Subhanahu Taala sebutkan, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Orang yang tak buat hukum Allah Taala ini ialah orang yang zalim. Tuju dia pada siapa? Orang yang ada kuasa. Kalau pemerintah yang ada kuasa tidak buat hukum Allah Taala, pemerintah itu ialah pemerintah yang zalim. Kalau kita setuju dengan apa yang dia buat, dapat saham sama macam dia. Ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aana ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin kana syarikallah au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa sahaja, tak kiralah lelaki ke perempuan ke, yang setuju ataupun sokong ataupun yang membenarkan, sokong pun kena, kena jaga, yang sokong ataupun yang setuju dengan perkara maksiat, dah tahu dah orang ni tak suka pada Islam, tak suka pada hukum Allah Ta'ala, kita sokong dia lagi, setuju dengan apa yang dia buat, kana syarikallah, dia dapat saham sama macam orang yang buat. Faham ya? Itu terjemahan mudah je lah. Kalau nak tafsir panjang lagi, sekarang masa tak cukup, sekarang tak sampai ke Greek pula. Boleh faham apa ya? Kena jaga. Dan di dalam ayat yang ke-47 Allah Taala ulang lagi sekali, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun. Orang yang tidak mahu melaksanakan hukum Allah Taala, khitab dia kepada orang yang ada kuasa, yang dah ada kuasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Taala tapi tak buat hukum Allah Taala, maka dia adalah orang yang fasik, melakukan dosa pada Allah Subhanahu wa Taala sepanjang-panjangnya. Oh, kalau tentu kami terlepas ustaz, tak boleh. Dia Islam ini secara keseluruhan, daripada bawah sampai ke atas. Dia tak buat Islam tu sebab apa? Dia ada kuasa. Siapa bagi kuasa pada dia? Kita. Bagi kuasa tu pun dapat saham sama macam dia. Kalau dia pun masuk dalam kategori ulaika humul kafirun, kita pun sama juga. Dia bukan hak atas saja kena, sampai hak bawah. Jadi bagaimana nak hindarkan demikian? Sama-sama kena perjuangkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Taala, nak buktikan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Taala, bahawasanya kita yakin sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Taala dan yakin adanya hari pertemuan dengan Allah Subhanahu. Iman ini kena jaga. Syahadah kita kena pelihara. Kalau perkara yang kita buat itu bertentangan dengan perintah Allah Taala, walaupun satu bahagian sahaja, menyebabkan batalnya syahadah kita, kena jaga. Faham rasanya? Jelas ya? InsyaAllah, mudah-mudahan jika diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan bertemu pada lain kali pula lah. Dah sampai pukul berapa dah ni? Dia tak boleh lama-lama sangat. Dia setengah jam yang pertama tu kena lihat pada audien. Setengah jam yang pertama duduk bersila elok. Lepas setengah jam tu, ada yang angkat kaki sebelah. Ustaz kena faham ni ustaz. Ini faham ni. Masuk 15 minit yang kedua tu, boleh lagi. Kalau masuk setengah jam yang kedua, dia angkat kaki dua-dua tu, kena faham. Kalau ustaz tak angkat kaki, kami angkat kaki. Tidaklah begitu. InsyaAllah di sini tidak begitu. Itu sekadar gurauan sahajalah. Tapi apapun, peringatan kita bersama berkaitan dengan keimanan kita, keyakinan kita, iktikad kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, kena laksanakan secara keseluruhan. Ini peringatan untuk diri saya juga. Seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala peringatkan kepada kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Summa ilaina turja'un. Kemudian kita semua akan dihimpunkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini, hari saya bertugas di masjid saya, Allah Subhanahu Wa Taala perlihatkan tiga peringkat yang berbeza bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah sampai hari ke-28 Ramadan. Mereka juga sama macam kita. Ramadan, ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kesempatan kepada kami, ya Allah, untuk berada di dalam bulan Ramadan. Tapi dah nak habis dah. Tinggal dua hari saja lagi. Ataupun tinggal sehari saja lagi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala jemput mereka. Pagi tadi, tiga orang saya solatkan jenazah. Yang pertamanya, bayi umur 10 tahun. baru lahir, baru sempat melihat dunia 10 hari sahaja. Bukan 10 tahun, 10 hari. Baru 10 hari melihat dunia ini, Allah SWT panggil dia. Yang keduanya, seorang perempuan muda baru berkahwin dalam lingkungan 20-an. 27 tahun baru kahwin. Yang ketiganya, seorang lelaki tua dalam lingkungan umur 64 tahun. Allah Ta'ala tunjukkan depan mata saya sendiri. Tak kiralah siapa pun, Allah SWT akan cabut nyawa dia. Dan dia akan dihimpunkan di hadapan Allah SWT. Sebelum kembali bertemu dengan Allah SWT, kena sama-sama muhasabah. Bukan sahaja dalam bulan Ramadan, begitu juga di dalam bulan yang lain. Apa yang telah kita buat untuk agama Allah SWT. Untuk menjadikan kita ini sebagai hamba Allah SWT yang benar-benar yakin pada Allah SWT. Dan juga hari pertemuan dengan Allah SWT. Dan untuk akhirnya, di sana, belakang sana saya ada bawa buku. Saya minta kebenaran daripada pengurusi. Ya. Untuk kumpulkan dana Pertubuhan Belia Islam Ampang, Pertubuhan Dakwah. Ya. Pertubuhan Belia Islam Ampang ini ditubuhkan untuk memberi penerangan berkaitan dengan Islam, terutamanya kepada kanak-kanak dan juga remaja. Setakat ini yang kita buat. Dan lihat program Belia Islam Ampang ini, boleh lihat dalam laman web kami, BISA, Bisa to You. Dalam laman web tu boleh lihatlah program yang telah kami aturkan. Dalam bulan Ramadan baru ni pun telah kita jelaskan berkaitan dengan program motivasi iftar jama'i. Kemudian kita ada Mahabbah Hari Raya. Mahabbah Hari Raya 26 hari bulan baru ni. Kita buat bersama dengan remaja dan juga pemuda-pemuda lah. Jadi bila mana nak buat kerja dakwah ini, di antara faktor kejayaan kerja dakwah yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kita termasuklah surau ini sendiri, madrasah ini sendiri, memerlukan satu dana yang kukuh. Ada di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi memang tak lantik dia jadi ahli kabinet Nabi. Nabi suruh dia fokus pada ekonomi Islam, di antaranya Abdul Rahman bin Auf. Dalam kabinet Nabi, Nabi tak lantik dia. Tapi Nabi suruh fokus pada keuangan. Kamu cari wang banyak-banyak, cari harta banyak-banyak yang halal dan sumbangkan untuk kerja agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Taala nyatakan wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kebanyakan manusia boleh dengan harta benda tak ada masalah. Kalau nak capai tahap yang lebih tinggi lagi, kena perjuangkan, kena jihad dengan nyawa kamu sendiri. Yang ni kita tak mampulah. Setakat ni yang kita mampu, gunakan harta benda yang kita miliki. Jadi sama-sama siapa yang nak bantu pertubuhan ini, yang menggerakkan kerja dakwah di kawasan Ampang terutamanya. Kawasan Ampang ni dah tahulah. Tempat yang kedua kat Malaysia. Bukan dekat Selangor, ya, dekat Malaysia, nombor dua. Motor hilang, biasalah. Basikal Tok Imam pun, basikal saya kena curi. Bateri kereta saya, tak luar tu, kena curi. Dalam kawasan masjid tu. Motor, LC, habis. Dekat 5 biji dah. Jenayah paling besar kat Malaysia, nombor 2 sekali. Jadi kita nak bagi penerangan pada mereka ini berkaitan dengan Islam, berkaitan dengan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW memerlukan dana yang kukuh. Siapa yang nak bagi sumbangan boleh berjumpa dengan saya. Dan di belakang sana juga saya ada bawa dua jenis buku untuk jualan amal juga. Satu buku bertajuk Politik dan Agama. Yang keduanya Islam dan Kebangsaan, nasionalisme. Islam dan Kebangsaan boleh dapatkan di belakang sana. Satu buku berharga RM5. Siapa yang nak infakkan RM1, RM2, jumpa dengan saya lah, insyaAllah tak ada masalah. Hanya sekadar itu sahaja pertemuan kita yang pertama ini. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah SWT. Dan saya mohon pada ibu-ibu, bapa-bapa, hadirin hadirat sekalian, doakan saya selamat sampai ke kampung di Gerik sana. InsyaAllah selepas pada ini saya akan bertolak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.